Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Rabi'il Akhir 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 13 Desember 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Allamah Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-11 yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, wa'alam rahimakallah annal kalama fir rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yatakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil qur'an. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, sesungguhnya al-kalam, seorang berbicara terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dia menakwilkan, dia menafsirkan dengan apa yang dia pahami tanpa mengembalikan hal tersebut kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ashabu radhiyallahu taala anhum ardhahum, adalah perkara muhdats, perkara yang baru, wa huwa bid'atun wa dhalalatun, dan ini merupakan perkara bid'ah dan kesesatan. Wa la yatakallamu fir rabbi, dan tidak ada seorang pun yang boleh berbicara terkait zat Allah Subhanahu wa taala kecuali ma wasafa bihi nafsahu azza wa jal, kecuali dengan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya yang maha sempurna Subhanahu wa taala fil Quran, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa mabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan kita telah membacakan pula syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah berkaitan dengan matan ini, annal kalama fir rabbi ta'ala muhdatsun wa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yatakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jalla fil Qur'an. Ketika beliau menyebutkan bahwa seorang muslim yang berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka harus berada pada dua batasan penting, dua koridor penting. Yang pertama, apa kata Al-Qur'an? Yang kedua, apa kata As-Sunnah? Keluar dari itu, maka masuk ke dalam kaidah yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, muhdats bid'ah dhalalah, perkara yang sesat dan menyesatkan. Kecuali yang dibahas tentang zat Allah terkandung di dalam Al-Qur'an, begitu pula terkandung di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau mengucapkan fal wajibu at-taslimu lima fil Qur'ani was sunnah min asma'illahi wa sifatihi. Yang wajib bagi seorang muslim adalah at-taslim, menerima dengan sepenuh hati. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, lafaz at-taslim ini adalah lafaz yang sangat berkaitan erat dengan sikap legowonya seorang hamba tanpa dia perlu mentakif, membagaimanakan, tanpa dia perlu bertanya kenapa, limadha, dan yang seterusnya. Karena dia harus benar-benar mentaslim, walaupun dalam tanda kutip asma'ullahi wa sifatih tidak masuk ke logika berpikir dia sebagai seorang manusia. Asma'ullah sifatuhu subhanahu wa ta'ala adalah nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, maha tinggi. Kalau ternyata ada seorang yang menakwilkan, akan tetapi disebabkan karena logikanya yang kurang, tidak masuk akal. Masa Allah demikian, masa Allah punya tangan, masa Allah punya kaki, dan yang seterusnya. Maka ini merupakan salah satu dari bentuk at-ta'wil, bentuk penakwilan yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Musannif alaihi rahmatullah, perkara muhdats, tidak dibenarkan. Karena yang wajib adalah mentaslim, menerima dengan sepenuh hati, tanpa harus berkomentar, tanpa harus bertanya, tanpa harus mendebat lagi kenapa, kenapa, dan kenapa. Lima fil Qur'ani was sunnah, apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min asma'illahi wa sifatihi, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala muradillahi wa rasulihi. Ini yang perlu digaris bawahi bagi yang memiliki Alkitab. Bukan hanya sekedar menerima, bukan hanya sekedar mengimani apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quranul Kirim, apa yang telah datang dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi harus ada poin yang kedua. Ala muradillahi wa rasulihi, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila seorang menetapkan satu nama, satu sifat bagi Allah jalla jalaluh berdasarkan apa? Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi dia selewengkan maknanya. Dia berkeyakinan, dia beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di banyak ayatnya dalam surah At-Taha dan yang semisalnya, ayat-ayat yang lainnya, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepadanya naik kalimat-kalimat yang tayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang mulia naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah azza wa jal berada di atas langit. Maka ketika seorang muslim menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, sebenarnya belum cukup. Harus ada poin yang kedua. Harus ada kaidah yang berikutnya yang dia tetapkan. Ala muradillahi wa rasulihi. Harus dia fahami ayat tersebut sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan asma'ullahi wa sifatuh subhanahu wa ta'ala bukanlah perkara ijtihadiyah. Sekali lagi saya ulangi, asma'ullah wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala bukanlah perkara ijtihadiyah. Sehingga ketika ahlus sunnati wal jamaah berbicara dengan mengisbat, menetapkan salah satu sifat atau mungkin salah satu nama dari nama-nama ataukah dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim, harus digandengkan dengan poin yang kedua, ala muradillahi wa rasulihi, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam. Contoh kecilnya demikian, apabila ada seorang yang beriman, Allah berada di atas langit dan menganggap bahwa perkara ini adalah perkara ijtihadiyah, khilaf, perselisihan antara ahlus sunnah wa ahlul bid'ah wad dalal wal ahwa dalam babul asma'i wa sifatih. Ini merupakan perkara al-ijtihadiyah. Ini sudah keliru pada poin yang kedua. Tapi poin pertama dia tetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Akan tetapi poin yang kedua, dia tidak sejalan dengan apa yang Allah inginkan, dia tidak sejalan dengan apa yang Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam. Kaif? Gimana maksudnya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum yang menyelisihi uluwillah, zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dia masuk kepada ad-dalalah. Dia masuk kepada al-ahwa, hawa nafsunya dia ikuti, kesesatan syaitan yang dia ikuti. Maka ketika ada seorang yang bersikap Allah berada di atas langit, akan tetapi ya tidak mengapa. Kita melihat, kita mendapati saudara-saudara kita kaum muslimin yang juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah mungkin di atas, Allah mungkin di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah mungkin di kanan, Allah mungkin di kiri. Dan yang seterusnya dari kalam, kalam fadhi, ucapan-ucapan kosong yang ada di sisi ahlul bid'ah wal ahwa wa ala muqaddimihim fi hadzal asr al-asy'ariyah al-maturidiyah. Berstatement, berkeyakinan, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat di atas langit. Ya, mau dikemanakan ayat Allah jalla jalalu ar-rahmanu 'alal arsyistawa ilaihi yas'adul kalimut thayyib dan ayat-ayat yang lainnya. Man ana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Aynallah fis sama, di atas langit. Ini seorang jariah, seorang budak wanita ditanya di atas fitrah keislamannya. Dia mengatakan Allahu fis sama, ditakrir, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau dikemanakan ayat-ayat dalil-dalil yang demikian? Maka ketika kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, poin yang kedua, apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus mengingkari, harus mengkoreksi, harus mengklarifikasi pihak-pihak yang berkeyakinan dengan keyakinan yang tidak diinginkan oleh Allah, dengan keyakinan yang tidak diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dibuat bingung umat dengan menyatakan ya enggak masalah, ini kan khilaf ijtihadiyah, ini hanya perbedaan pendapat antara Ibn Taymiyah dan Abul Hasan al-Ash'ari. A'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Ini bukan perkara ijtihadiyah. Ini masuk kepada perkara usuliyah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka berkaitan dengan ini, ikhwati fillahi ra'akumullah, harus bergandengan antara dua perkara. Kita beriman sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada ashabuh radhiyallahu ta'ala anhum ardahum di dalam hadis-hadis sabda-sabda beliau. Yang kedua, kita pun harus benar-benar melihat apa sih yang diinginkan oleh Allah, apa sih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau demikian alaihi salatu wassalam bersikap di hadapan kelompok-kelompok yang mengingkari salah satu ism min asma'illah, mengingkari salah satu sifat min sifatillah? Apakah demikian? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur kepada orang-orang yang tidak beriman dengan salah satu dari asma', salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita pelajari, maka kita akan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bersikap sebaliknya. Beliau sangat keras kepada orang-orang yang mengingkari hal ini. Kenapa kita harus wajib untuk beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam As-Sunnah dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi nafsihi Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lebih mengetahui tentang siapa zatnya yang mulia subhanahu wa ta'ala, wa a'lamu bighairihi, dan Allah pun yang lebih mengetahui, paling mengetahui tentang keberadaan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dari kalangan makhluk-makhluknya. Wa a'lamul khalqi billahi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang manusia yang paling faham, yang paling berilmu tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma nahnu, adapun diri-diri kita, fa ilmuna qasirun, ilmu kita sangatlah terbatas. Nahnu la na'lamu kathiran mimma fi anfusina minat tafasili wal uruki wal hawas. Kami banyak atau kita banyak tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri-diri kita, perincian-perincian apa yang ada di dalam tubuh-tubuh kita, dari urat-urat, sendi-sendi dan yang seterusnya, tidak pernah kita lihat. Hunaka asya la na'rifuha, banyak sekali perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Hal ta'rifur ruh wa ma hiya, apakah engkau mengetahui ruh? Apa yang dimaksud dengan ruh? Al-aql, apakah engkau mengetahui akal, di mana keadaannya, bentuknya seperti apa? Idza kunta la ta'rifu syai'an min jismik wa la min nafsik, apabila kita tidak mengetahui apapun atau banyak dari apa yang dimiliki oleh tubuh-tubuh kita, padahal kita sendiri, jiwa raga kita berada di hadapan kita, kita enggak tahu gimana bentuknya hati, bagaimana bentuknya akal pikiran kita, bagaimana darah mengalir dalam tubuh-tubuh kita, semuanya tidak kita saksikan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ketahui hal tersebut. Kita sendiri yang jahil terhadap diri-diri kita, anggota-anggota tubuh, bahagian dalam dari diri-diri kita. Fakaifa tatakallamu fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana mungkin seorang tersebut bisa lancang berbicara tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati la ya'lamuha illahu subhanah, padahal yang mengetahui zat Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Allah jalla jalaluh. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan di dalam syarah beliau ini, menyadarkan keadaan manusia, menyadarkan keadaan manusia yang serba terbatas, akal fikirannya terbatas, logikanya terbatas, keilmuannya terbatas, semuanya terbatas. Sehingga jangan lancang, jangan sok berani menakwilkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan Allahu jalla jalaluh adalah zat yang memiliki wajah, dan pada hari kiamat semua perkara makhluk Allahu jalla jalaluh akan fana, akan hilang, akan hancur, akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditakwilkan, oh, maksudnya demikian dan demikian. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Allahu jalla jalaluh memiliki kedua tangan, kemudian diartikan maksudnya bukan tangan, demikian dan demikian. Maka ini bentuk lancangan pada seorang hamba, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang paling faham, paling berilmu tentang zat yang mulia subhanahu wa ta'ala, menetapkan Allah punya tangan, menetapkan Allah punya wajah. Yang bermasalah itu sebenarnya manusianya, kok usil mau menyerupakan, mentamthil, mentashbih antara Allah dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, kalau kita menetapkan tangan bagi Allah, berarti Allah seperti makhluknya. Nah, ini kesimpulan yang keliru ini, yang harus disingkirkan dari pemikiran seorang muslim. Makanya seorang muslim itu yang ingin selamat akidah Islamnya, silahkan mentaslim, menerima apa yang dalam Al-Quranul Karim, tanpa perlu mendebat, tanpa perlu banyak bertanya, tanpa perlu banyak mengkoreksi. Jadi apa yang telah ditetapkan, tetapkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan. Semudah itu apa yang dilakukan oleh seorang muslim pada kehidupannya. Kemudian Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan menyebutkan dengan menukilkan apa yang ada di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Thaha ayat ke-110, Allahu jalla jalaluhu mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat ya'lam, yang mengetahui ma baina aidihim, apa yang berada di hadapan-hadapan mereka, apa yang berada di depan manusia, depan makhluk-makhluknya, wa ma khalfahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang berada di belakang mereka. Wa la yuhituna bihi ilman, akan tetapi la yuhitun, makhluk Allah, manusia secara umum tidak bisa meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu-ilmu manusia dikumpulkan sebanyak apapun tidak akan bisa meliputi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datangkan orang yang paling berilmu di muka bumi ini dengan kesepakatan para ulama, tanpa ada perselisihan di sana. Bahkan kesepakatan kaum muslimin, awamuhum wa juhaluhum. Siapa yang paling berilmu? Sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ditanya. Ilmu yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna, yang paling tinggi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang ada di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang a'lamu billah akhsyahum atqahum lillah, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala, mengetahui apa yang ada di dalam hati Umar ibn al-Khattab? Apakah Nabi SAW makhluk yang paling sempurna akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, mengetahui apa yang ada di dalam hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Semua jawabannya tidak. Artinya apa? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui semua gerak-gerik makhluknya. Manusia ini semuanya di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu sebanyak apapun manusia, mau ratusan juta, mau ratusan triliun jumlah manusia, semuanya dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu Allah jalla jalaluhu. Gak bisa kita bandingkan dengan ilmu manusia yang sangat-sangat terbatas. Ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian tinggi tidak bisa mengetahui perkara-perkara gaib. Ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Orang yang setelah Nabi SAW yang hidup mungkin 1441 tahun setelah hijrahnya beliau alaihi salatu wassalam, kemudian menganggap bahwa dirinya lebih pantas untuk menafsirkan, untuk mentakwilkan tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kelancangan yang sangat luar biasa, wal'iyadzu billah, dari ha'ula mubtadi'ah wa ahlul dalal. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah mengingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan manusia secara umum, makhluk-makhluknya secara umum, semuanya. Secara terperinci pun, yang paling ringan, yang paling kecil pun, bakteri dan yang seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pergerakan semua makhluknya. Akan tapi diingatkan oleh Allah, wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak sedikit pun bisa menandingi, tidak sedikit pun bisa meliputi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh hafizahullah war'ah, hadza kharijun an ma'lumatihim wa an tasawwuratihim. Maka ilmu manusia itu hakikatnya keluar sudah dari maklumat mereka. Ilmu manusia keluar, enggak bisa masuk ke dalam apa yang berkaitan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang berkaitan dengan asma' dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tasawwuratihim, penggambaran-penggambaran mereka yang berkaitan dengan asma'ullah wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala tidak bisa tergambarkan sedikit pun di tengah-tengah ilmu manusia, karena terbatasnya ilmu seorang insan. Tidaklah seorang itu beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan mentaslim. Kalau dia betul mencintai Allah, mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam, seharusnya dia mentaslim, menerima, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan Allah berada di atas langit. Dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kalau Allah berada di atas langit berarti kita mensifati Allah membutuhkan tempat. Enggak ada sama sekali syubhat yang demikian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Kenapa? Haula musallamu. Mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muwaffaqun, mendapatkan taufik dari Allah azza wa jal ketika mereka benar-benar bisa mentaslim. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allahu fis sama, Allah di atas langit. Sudah mereka taslim. Semudah itu. Mereka terima sudah. Enggak perlu ditakwil. Bagaimana nanti kalau Allah turun di sepertiga malam? Bagaimana nanti kalau Allah demikian dan demikian? Bagaimana kalau Allah menghancurkan dunia ini, arsnya juga hancur? Di mana tempatnya Allah? Ini tasaulat ahlil bid'ah wad dalal yang tidak ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bihi ilma. Ilmu manusia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan banyak bertanya tentang zat Allah. Pada majelis, pada beberapa atau kesempatan hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, kesempatan yang lalu, sempat saya nukilkan salah satu faedah dari sebab kenapa sosok Abdullah bin Abbas memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah lisanun saul. Lisan yang sering bertanya. Ini perlu kita praktekkan agar kita bisa menjadi orang yang terobati dari kejahilan-kejahilan kita, karena memang syifaul ay, syifaul jahl, obat dari kejahilan yang kita miliki adalah as-su'al. Penting. Akan tetapi jangan kita mempraktekkan faedah ini kebablasan, terlalu jauh, sampai yang berkaitan dengan asma'ullah, yang berkaitan dengan sifatullah subhanahu wa ta'ala kita tanyakan juga. Bagaimana kalau Allah punya kedua tangan? Bagaimana kalau Allah punya betis? Bagaimana kalau Allah punya wajah? Bagaimana? Tasaulat. Pertanyaan-pertanyaan yang condong kepada al-muhdats, kata Syekh atau al-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ditakkid lagi oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Kalau pada perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara diniyah yang memang kita dituntut untuk menggali ilmu syar'i, banyak bertanya, silakan banyak bertanya. Akan tetapi pada bab asma'illahi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala, Allah tekankan untuk kita tidak bertanya, Nabi tekankan untuk kita tidak bertanya, para ulama bahkan dengan tegas, wassu'alu, bertanya tentang hal ini adalah bid'ah. Ini semua sudah ajaran dari Allah, ajaran dari nabinya alaihi salatu wassalam, dan kaedah mereka para ulama as-salaf. Ya sudah, kita tahan diri. Kalau lisan kita gatal untuk bertanya, pengen mencari tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam, kursinya Allah sebesar apa, langitnya Allah demikian dan demikian, bagaimana kalau kosong, bagaimana, dan yang seterusnya. Tahan diri kita. Kalau gatal lisan kita untuk bertanya, maka banyak-banyaklah berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Banyak-banyak berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena hakikatnya itu adalah syubhat, bisikan dari asyaitan. Hamazat dari asyaitan. Agar kita melenceng dari akidah ahli sunnati wal jamaah wal i'udzu billah. Kemudian kata beliau, wala yuqas Allahu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin dikiaskan, tidak akan mungkin disamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sekaligus ini bantahan untuk mereka yang menuduh Wahhabiyah, yang menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai Al-Musyabbihah, kelompok atau sekte yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wahhabiyah itu mujassimah, kata sebahagian duat sufiyah. Wahhabiyah itu musyabbihah. Kenapa? Karena mereka menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala punya tempat. Allah menetapkan, mereka menetapkan Allah punya wajah. Allah, padahal maksudnya wajah itu adalah kekuasaan. Maksudnya wajah adalah keridhaan. Maksudnya wajah adalah demikian dan demikian. Menurut tafsir dan ta'wil dari mereka. Wal'iyadzu billah. Maka ini akidah ahlu sunnah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Wala yuqasu Allahu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin Allah itu disamakan dengan makhluk-makhluknya subhanahu wa ta'ala. Hadza min tanaqqusin, atau hadza min tanaqqusillahi azza wa jal. Ini merupakan bentuk kita mentanaqqus, mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berani menyamakan Allah dengan makhluknya. Wal'iyadzu billah. Fa huwa a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi, karena Allah adalah zat yang paling paham, paling berilmu tentang jiwanya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Wasdaqu qila, dan apa yang Allah firmankan pasti akan membawa ketentraman, kejujuran ke tengah-tengah hambanya. Wa ahsanu haditsan min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berfirman dengan ucapan-ucapan yang terbaik. Kama yaqulu Syekhul Islam rahimahullah fil wasithiyah. Dan ini adalah faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala ini juga meluruskan bahwasanya apa yang dituduhkan oleh du'at sufiyah dan ahlul bid'ah wa dhalal secara umum, bahwa Wahhabiyah, ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang lancang, berani menetapkan apa yang Allah tidak tetapkan, kekeliruan dan kedustaan yang ada pada tuduhan tersebut. Padahal Allah yang menetapkan sendiri dan Allah yang subhanahu wa ta'ala yang telah menafikan. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan zatnya subhanahu wa ta'ala adalah as-sami' maha mendengar, al-basir maha melihat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menafikan zatnya subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh musannif alaihi rahmatullah al-imam al-barbahari, qawluhu wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diajarkan, apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, madarul asma'i was sifati 'ala al-kitabi was sunnah. Kalau kita membahas asma'ullah, kalau kita membahas sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu sumbernya hanya dua. Hanya Al-Quran dan hanya As-Sunnah. Sehingga logika dan akal berpikir manusia tidak boleh dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan kenapa khawatir nanti menyerupai Allah dengan makhluknya dan yang seterusnya, itu enggak masuk. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber utama ketika kita membahas asma, sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsiruha aydan, dan tafsir yang berkaitan dengan penjelasan dari makna nama-nama tersebut, makna dari sifat-sifat tersebut, aydan fil kitabi wa sunnah, juga berasal dari dua sumber utama tersebut, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sumber yang ketiga yang berkaitan dengan tafsir, bagaimana kita memahami nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, walughatil arabi, dan bahasa Arab. Sehingga ketika kita membahas asma'ullah wa sifatuh subhanahu wa ta'ala, selain dengan memperhatikan, menelaah apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus memperhatikan dalam bentuk bahasa Arab, lughatul Arab, yang dijelaskan oleh beliau, allati nazala biha syar. Asy-syara', syariat-syariat Islam telah diturunkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab tersebut. Jadi bahasa Arab jangan diselewengkan macam-macam, karena bahasa Arab ini sudah wadih, sudah sangat jelas maknanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan zatnya berada di atas langit, bersemayam di atas langit, istawa alal arsh, thumma istawa alal arsh, dengan model beberapa macam dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya menuju kepada satu makna, Allah beristiwa, Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Dan makna istiwa telah kita jelaskan dari ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat. Begitu pula ketika seorang al-jariyah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka jariyah tersebut mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Sudah wadih, sudah jelas. As-sama berada di atas langit, enggak usah lagi. Maknanya adalah ilmunya Allah yang di atas langit. Maknanya adalah kekuasaannya Allah yang berada di atas langit. Kalau zatnya Allah, enggak bisa kita tetapkan karena Allah punya tempat di mana-mana. Allah punya hak untuk berada di kanan, Allah punya hak untuk berada di kiri, dan yang seterusnya dari ta'wilat-ta'wilat batilah haula al-mubtadi'ah wal'iyadu billah. Lughatul Arab, bahasa Arab sudah jelas, as-sama berada di atas langit. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga turun, Allah turun di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, Allah turun dan yang seterusnya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala turun dari atas. Enggak mungkin turun dari bawah, turun dari samping kanan, turun dari samping kiri, turun dari depan, turun dari belakang, enggak ada. Bahasa Arab telah jelas, turun itu ya dari atas. Kalau dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang berjalan namanya, sejajar. Tapi kalau dari atas, itu baru namanya an-nuzul. Jadi lafadz an-nuzul, lafadz al-istiwa, as-sama, semuanya sudah wadih dalam bahasa Arab. Kalau untuk mentafsir ayat, mentafsir hadis, bahasa Arab yang dengannya Allah menurunkan syariat Islam, fadl dipakai. Tapi kalau untuk menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetap pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan tanbih, wala nadhhabu limantiqin arsitu au aflatun au fulanin au allanin hadza minat tajanni ala syariatillah. Hadza minat tajanni ala syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hafizahullah wa ra'a, wala nadhhabu limantiqi. Jangan kita menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan asma wa sifat. Jadi pembahasan kita tentang asma wa sifat, jangan dibawa kemana-mana. Pembahasan kita berkaitan dengan al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibawa kepada akidah al-khawarij, al-qadariyah, al-jahmiyah, dan yang seterusnya, jangan. Asma wa sifat, bukan perkara-perkara yang lain, bukan ibadah, bukan sholat, bukan puasa. Asma wa sifat, jangan diselewengkan ke kanan dan ke kiri. Maka kata beliau, wala nadhhabu limantiqi arsitu. Jangan kita menerjemahkan, menafsirkan asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan tafsiran dari arsitu atau aristu, Aristoteles maksudnya. Aristu ini adalah Aristoteles, ahlul kalam. Atau aflatun, aflaton, orang-orang kafir yang memiliki kedengkian kepada al-Islam. Au fulan, ini beliau sebutkan sebagai contoh saja. Au fulanin, au allan, atau fulan, allan, si A, si B. Kenapa kita menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala istawa dengan istaula? Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersemayam di atas langit, karena Allah tidak butuh tempat di atas langit. Maksudnya apa? Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Maksudnya adalah istaula. Allah itu menguasai seluruh langit. Ini tafsirannya siapa? Tafsirannya ahlul kalam. Belum kemana tafsirannya Rasul? Diam mereka. Lah kemana tafsirannya para sahabah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan yang seterusnya dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam mereka. Dari mana? Dari guru saya. Siapa? Oh, ternyata gurunya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal Abu Hasan Al-Asy'ari alaihi rahmatullah telah rujuk kembali taubat dari akidah Asy'ariyahnya. Enggak tahu zaman sekarang kenapa Asy'ariyah masih mendengung-dengungkan ini akidah Imam Asy'ari, ini akidah Imam Abu Hasan, ini akidah yang diyakini oleh beliau. Padahal sorahah, jelas, wadih, beliau itu sudah taraja'a, rujuk, taubat dari keyakinan-keyakinan, akidah-akidah yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang wal'iyadu billah dibutakan basirahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan pernyataan rujuk yang sudah sangat jelas, pernyataan taubat yang sudah sangat jelas dari sisi al-imam Abu Hasan al-Ash'ari alaihi rahmatullah, tidak mereka ketahui. Padahal kalau mau jujur mereka tahu, kalau mau jujur. Tapi hakikat dari ahlul bid'ah wa dalal adalah adamus sidqi, dan ini berlaku pada seluruh ahlul bid'ah wa dalal. arkanul hizbiyah, kata Syekh Syuyukhina Syekh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i alaihi rahmatullah, ada tiga. Salah satu dari pondasi-pondasi hizbiyah, pondasi-pondasi ahlul bid'ah wa dhalal, itu ada tiga, kata beliau. Salah satu dari tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Muqbil alaihi rahmatullah adalah al-kadzib, kedustaan. Jadi kita tidak perlu heran, tidak perlu merasa asing kok kenapa ahlul bid'ah, apakah di zaman sekarang atau di zaman dulu, atau mungkin Asy'ariyah pengikutnya Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, kok seakan-akan mereka tidak jujur, karena mereka itu memiliki pokok dari hizbiyah tersebut. Wal'iyadzubillah. Jangan kita menafsirkan ayat Allah yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kepada ucapan-ucapan ahlul kalam, apalagi orang-orang gafir. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Hadza minat tajalli. Karena ini merupakan bentuk kejahatan ala syariatillah, terhadap syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berarti sudah jahat, zalim kita dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengedepankan ucapan-ucapan ahlul ahwa dengan syubuhat-syubuhat mereka, akhirnya kita tidak beriman Allah di atas langit. Akhirnya kita beriman Allah di mana-mana. Yang melazimkan Allah berada di dalam kamar mandi, wal'iyadzubillah. Allah berada di tempat-tempat yang kotor seperti selokan dan yang semisalnya. Di mana-mana Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah maha suci dari tempat-tempat yang demikian. Wa min istibdalil wahyi bil mantiqi wa ilmil kalam, dan ini termasuk seorang sudah mengubah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu mantik, dengan ilmu kalam. Wa madza jana ilmul kalami wal jidali ala haula'i min ad-dhalal wal khaibati wal khusran, padahal kita sudah tahu bagaimana kejahatan ilmul kalam, bagaimana kejahatan al-jidal, perdebatan yang ada di tengah-tengah mereka. Sesama ahlul kalam saja mereka berdebat, sesama ahlul kalam mereka memiliki diskusi yang panjang, yang ujung-ujungnya mereka akhirnya bingung, kok malah kami ini seperti tidak punya Tuhan, kok malah kami seperti tidak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'budul adam, kata sebahagian dari mereka, seakan-akan kami ini menyembah satu zat yang tidak ada. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang, di mana? Wallahu a'lam. Al-adam itu satu hal yang tidak ada, ghair mawujud. Itu kesimpulan mereka, ahlul kalam. Allah berada di atas langit dikomentari. Allah enggak butuh tempat di atas. Allah di kanan, masa Allah enggak di kiri? Allah di kiri, tempat yang kurang baik. Allah di depan, terus syubhat demi syubhat. Begini keadaan ahlul kalam. Maka disebutkan di sini oleh beliau, ala haula'i min ad-dhalali wal khaibah wal khusran. Hakikat dari ahlul kalam, mereka itu memiliki kerugian dan kesesatan yang sangat-sangat nyata. Walam yasilu ila natijatin, dan diskusi mereka tentang asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hasilnya sedikit pun. Jadi mereka lama berdebat, lama berdiskusi tentang apa yang berkaitan dengan asma'ullahi wa sifatuhu subhanahu wa ta'ala, ujung-ujungnya lam yasilu ila natijah, enggak ada hasilnya, bingung. Wa hadza bi iqrarihim, dan ini dengan pengakuan mereka sendiri, ahlul kalam menafikan asma' dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Masa ya Allah punya dua tangan, kanan semua lagi? Masa ya Allah punya betis? Bagaimana betisnya Allah? Sebesar apa betisnya Allah? Ketika disingkap seluruh dunia nampak terangnya, dan yang seterusnya. Al-aql, logika yang dimainkan. Akhirnya mereka tersesat, akhirnya tidak punya kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Allah punya betis apa enggak? Enggak bisa mereka menjawab. Kesimpulannya apa? Allah punya tangan apa enggak? Enggak bisa mereka menjawab. Karena apa yang ada di sisi mereka adalah perkara-perkara yang batil, wal'iyadzubillah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, afnau a'marahum bil jidali wal khusumati wa aqarru fi nihayatil amri annahum ma wasalu ila natijatin. Mereka menghabiskan umur-umur mereka, usia-usia mereka untuk berjidal, untuk berdebat, berdiskusi. Yang ujungnya, kata beliau, aqarru, mereka semua bersepakat, mereka semua mengikrarkan, fi nihayatil amr, di akhir diskusi, di akhir perdebatan mereka tersebut, annahum ma wasalu ila natijatin, bahwa mereka tidak memiliki hasil apa-apa dari apa yang mereka perdebatkan. Sibuk berdebat tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana, sibuk berdebat sampai akhirnya enggak tahu di mana Allah. Sampai akhirnya apa Allah Subhanahu wa taala ada? Bingung sendiri ini ahlul kalam. Hakikat dari kedustaan-kedustaan mereka. Hakikat dari berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'budul Adam tadi, seakan-akan kita menyembah Al-Adam, sesuatu yang tidak ada. Walau annahum, kalau seandainya mereka sallamu lillahi wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam lastarahu, kalau seandainya mereka itu dari awal mendengar ayat Allah berada di atas langit, terima. Mendengar Allah punya wajah, terima. Mendengar Allah punya betis, terima. Mendengar Allah punya tangan, terima. Mendengar Allah namanya ini, terima. Mendengar Allah, terima semuanya. Lastarahu, kata beliau, mereka akan beristirahat dari perdebatan yang panjang itu. Mereka akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk kita ibadahi. Selesai. Enggak perlu berdebat. Allah di mana? Enggak perlu berdebat. Allah punya tangan, enggak perlu berdebat. Allah punya ini dan itu. Akhirnya mereka bingung sendiri. Walihadza yaqulu qailuhum, oleh karena itu sebahagian dari ahlul kalam mengucapkan dalam bait syairnya, nihayatu ikdamil uquli iqal wa aghlabu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasiru dunyana adhan wa babalu wa lam nastafid min bahdina tul umrina illa an jama'ana fihi qila wa qalu. Tiga bait yang berkaitan dengan penyesalan seorang ahlul kalam. Nihayatu ikdamil uqul, hasil akhir dari sikap seseorang yang mengedepankan akalnya. Ini nasihat dari ahlul kalam al-mujarrab. Ya khawati fillah ya ra'akumullah. Sebuah pepatah Arab mengatakan, is'alil mujarrab walatas'ali at-tabib, is'ali al-mujarrib, tanyakan kepada seorang yang sudah pernah mencoba, walatas'ali at-tabib, dan kamu, jangan kamu bertanya kepada at-tabib, jangan bertanya kepada dokter. Ini pepatah Arab mengatakan demikian, is'alil mujarrib, tanyakan kepada orang yang pernah mencoba. Maksudnya apa? Orang yang pernah berpengalaman. Oh, pengalaman bisnis ini, pengalaman jualan ini dan itu. Walatas'ali at-tabib, jangan ditanya kepada seorang dokter. Misalkan ada orang yang pernah sakit ini dan ini, ternyata usahanya minum daun ini dan itu, maka tanya kepada al-mujarrib yang sudah benar-benar mencoba, berpengalaman. Tidak usah ditanya ke dokter obatnya apa, tidak perlu, karena al-mujarrib ini seorang yang sudah mencoba, yang berpengalaman, lebih paham. Begitu pula pada bisnis, pada apa namanya perdagangan dan yang seterusnya, tanya orang-orang yang sudah berpengalaman. Begitu pula kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama kibar, ulama kibar kalian. Kenapa? Karena mereka itu berpengalaman, al kibar. Faham sudah mereka, arahnya ini ke sini, arahnya kedustaan ini ke sini, arahnya ad-dhalal ini ke sini dan yang seterusnya. Tanyakan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman, orang-orang yang sudah tua. Enggak perlu setiap permasalahan tanya ke dokter, masalah tanya ke dokter, masalah tanya ke dokter, gak perlu. Tanya orang-orang yang sudah berpengalaman. Di hadapan kita ada tiga bait syair dari orang yang sudah berpengalaman dengan ahlul kalam, sudah pengalaman dengan menta'wil-ta'wilkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah biasa dia menakwilkan sifat Allah. Allah di atas langit? Bukan. Allah punya tangan? Enggak. Allah punya betis? Enggak. Itu ditakwilkan sama-sama dia. Ini tiga bait syairnya. Nihayatu ikdamil uquli iqal wa aghlabu sa'il alamina dhalalu. Bait yang pertama, nihayatu ikdami al-uqul, hasil akhir ketika kita mengedepankan akal fikiran, akal logika kita adalah iqal. Iqal itu kebinasaan, kehancuran, ketidaksuksesan. Itu iqal artinya putus sudah. Dia akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengedepankan hawa nafsunya. Wa aghlabu sa'il alamina dhalal, dan apapun yang telah aku usahakan untuk mencari takwil dari makna ayat ini, mencari takwil dari makna ayat itu dan yang seterusnya adalah dhalal, kesesatan. Ini ahlul kalam sendiri yang menyatakan. Wa arwahuna fi wahsyatin fi jusumina. Dan ruh kami, jiwa-jiwa kami itu selalu bergoyang, selalu bergetar, tidak pernah tenang. Seakan-akan terguncang. Seakan-akan kami meyakini Allah itu berada di atas langit. Kenapa? Fitrahnya manusia demikian. Jadi manusia itu namanya berdoa akan mengadahkan kedua tangannya. Allah berada di atas langit. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi keyakinan ahlul kalam, Allah gak di atas langit. Mau gimana? Doa ke bawah. Mau doa ke samping. Kiri, kanan. Ke depan, ke belakang. Enggak, fitrah manusia sudah demikian. Jadi perlawanan antara sikap dia sebagai seorang manusia dengan akidah dia. Maka dia mengatakan, arwahuna fi wahsyati min jusumina. Ruh kami, jiwa kami ini seakan-akan bergoncang terus, bergetar, tidak pernah tenang. Kami yakin Allah tidak berada di atas langit. Enggak boleh Allah di atas langit. Keyakinan yang batin itu, keyakinan yang wahabi. Tapi kalau berdoa, ya Rabb mintanya ke atas. Lah gimana? Wahasilu dunyana adzan wa wabalun. Wahasilu dunyana adzan wa wabalun. Dan hasil dari usaha yang kami lakukan dalam mentakwil ini dan itu dari asma dan sifat Allah adalah adzan, gangguan demi gangguan. Kami merasa tidak nyaman, wawabal dan kebinasaan demi kebinasaan. Benar, karena mereka tidak akan berada pada satu hal yang benar. Walam nastafid, di akhir syairnya dia mengatakan, walam nastafid min bahtina tulu umrina, dan tidak ada yang kami dapatkan dari perdebatan-perdebatan panjang kami, illa an jama'ana fihi kila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan ucapan si fulan dan si alan. Itu saja. Kecuali kami hanya mengumpulkan ucapan si fulan dan si alan. Katanya imam fulan, katanya ahlul kalam alan, si A, si B, Allah tidak berada di atas langit. Katanya ustaz fulan, kalau kita mengatakan Allah di atas langit, berarti kita menetapkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah butuh tempat, padahal Allah tidak butuh tempat. Katanya da'i fulan, kalau kita menetapkan bagi Allah wajah, maka berarti kita menyamakan Allah dengan kucing. Maka kita menyamakan Allah dengan burung dan yang seterusnya. Wa'iyadzu billah. Qila wa qal. Hanya ini yang bisa mereka dapatkan. Qila wa qalu. Qila wa qalu. Katanya, katanya, katanya. Mana dalilnya? Enggak ada. Ini hakikat dari ahlul kalam. Ya insyaallah taala, tiga syair ini akan dita'liq sedikit oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang biidznillah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.